Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Wahal hadiyah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Pendengar radio Salafi Cilengsi, hafizakumullahu jami'a. Alhamdulillah. Di antara kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita berbagai media sarana untuk kita talabul ilmi. Alhamdulillah, antum di rumah masing-masing masih bisa melaksanakan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilmi. Dengan rahiman rahimakumullahu jami'a, satu prinsip ahlu sunnah wal jamaah yang sering kita kaji di kitab-kitab kita yang kita pelajari adalah al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Sebentar lagi kita akan masuki satu bulan yang agung, bulan Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin." Apabila datang bulan Ramadan, akan dibuka pintu-pintu surga, akan ditutup pintu-pintu neraka, dan akan dibelenggu pada syayatin. Pendengar rahiman rahimakumullah jami'a, di bulan Ramadan a'madun katiratun amal-amal ibadah yang sangat banyak, yang semuanya akan bisa menambah hasanat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan beberapa amalan yang bisa menjadi sebab maghfiratul dzunub, diampuni dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban kufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban kufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatul badr imanan wa ihtisaban kufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan mengimani apa yang telah Allah janjikan, dengan ikhtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosa yang dia telah lalu. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih dengan iman dan ikhtisab, juga dijanjikan akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Maka pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'a, iktanimu fursat Ramadan, kita manfaatkan kesempatan bulan Ramadan untuk mendapatkan mufirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ragima ampum ri'in dakhala alaihi syahr ramadhan thumma kharaja falam yukfar lah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar dan berkata amin, amin, amin 3 kali. Kemudian beliau menjelaskan kepada para sahabatnya bahwasanya tadi Jibril alaihissalam datang. Jibril menyatakan, ya Muhammad, ragi ma'ampu murin, telah merugi seseorang. Dukirta indahu, disebutkan namamu di sisinya, falam yusalli alaik, tapi dia tidak bersalat kepadamu. Qul amin, katakan amin. Maka aku menyatakan amin. Rugi mampu meriin. Yang kedua, telah rugi celaka seseorang yang adraka abawaihi aw ahadahuma walam yudhilahul jannah, yang dia sempat mendapati dua orang tuanya atau sempat bertemu mendapati salah satu di antara kedua orang tuanya, tapi orang tuanya tidak menjadi sebab dia masuk surga, tidak berbakti kepada orang tuanya. Maka qul amin, katakan amin. Kata Rasulullah, aku pun katakan amin. Ragiban pemberiin dakhala alaihi syahr ramadhan, rugi atau celaka seseorang yang masuk kepada bulan Ramadhan, dia mendapati bulan Ramadhan, bulan yang penuh barokah, penuh dengan amal-amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan di sana. Tsumma kharaj, kemudian Ramadan habis. Falam yughfarlah, dia tidak mendapatkan ampunan, tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul amin, katakan amin. Faqultu amin. tidak memanfaatkan Ramadan untuk banyak-banyak takarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar rahiman rahimakumullah jami'a, di antara usaha kita untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya, membekali dengan ilmu, sedikit ilmu, insyaallah kita akan baca di mulai siang ini satu pembahasan dari kitab Umdatul Ahkam, yaitu kitab Siyam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengkajinya, membaca beberapa hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dengan sedikit penjelasan yang mungkin kita baca, kita nukil dari penjelasan yang ada terkait dengan hadis-hadis yang kita baca insyaallah. Berkata Imam Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, penulis Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, kata beliau, kitab Siyam. As-Siyam secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan diri. Adapun dalam istilah syar'i, as-siyam, as-saum adalah at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala, seorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bil-imsak anil mufattirati ma'an-niyyati min tulu'in al-fajri ila ghurubi syams. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala, berimsak dengan menahan diri, anil mufattirat, dari pembatal-pembatalnya, dari pembatal-pembatal puasa, min tulu'in al-fajri ila ghurubi syams, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, sejak terbit fajar kedua waktu subuh sampai terbenam matahari. Sehingga disebutkan dari definisi ini bahwasanya puasa memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah niat. Rukun yang kedua adalah dia menahan diri dari para pembatal puasa. Sejak terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. As-siyam, saum ada dua. Ada saum yang wajib, ada saum yang mustahab. Saum yang mustahab, yang sunnah banyak. Yang kita tahu misalnya puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa tiga setiap bulan, puasa Asyura dan banyak. Adapun puasa yang wajib, ada puasa nazar, ada puasa karena bayar kafarah, dan yang sedang kita bahas adalah puasa Ramadan. Siam Ramadan yang merupakan ruknun min arkanil Islam. Siam Ramadan yang merupakan satu rukun dari rukun Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam hadis yang masyhur, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamish shalah wa itai zakah wa shaum ramadan wa hajjal bait. Dan satu riwayat wa hajjal bait wa shaum ramadan. Iya, sehingga puasa Ramadan memiliki kedudukan yang tinggi karena satu di antara rukun Islam adalah puasa Ramadan. Siapa yang diwajibkan untuk puasa Ramadan? Pendengar rahiman rahimakumullah jami'a, disebutkan beberapa syarat wujub siyam. Syarat wajibnya puasa. Yang pertama tentunya adalah al-Islam. Yang kedua adalah al-bulugh. Yang ketiga al-aql. Yang keempat al-iqamah. Yang keenam as-sihhah. Yang kelima as-sihhah. Yang keenam adalah al-khuru min al-mawani'. Disebutkan bahwasanya di antara syarat wajib puasa adalah al-Islam. Karena tidak sah puasnya seorang kafir. Puasa Ramadan wajib atas seorang muslim. Adapun seorang kafir kalaupun dia puasa tidak sah puasanya. Yang kedua adalah al-bulugh, dia telah balig. Yang wajib puasa adalah seorang muslim yang telah balig. Namun salafun salih mereka ia menghasung melatih putra-putra mereka sejak dini, sejak masih kecil untuk berpuasa. Walaupun belum wajib, mereka melatih, mengajak putra-putri mereka masih kecil untuk berpuasa. Yang ketiga adalah al-aql. Dia berakal. Tidak terganggu akalnya. Yang keempat adalah al-iqamah. Dia sedang tinggal di negerinya. Tidak sedang bepergian jauh. Karena nanti setelah kita bahas, seorang yang sedang safar, dia boleh untuk berbuka. Iya, boleh untuk tidak puasa Ramadan. Selama dia sebagai seorang musafir, sedang safar, tidak wajib dia berpuasa. Semata-mata safar, rukhsah untuk dia berbuka. Namun rincian nanti setelah kita baca di hadis yang terkait dengannya. Yang kelima adalah sihah, sehat. Karena seorang sakit, bila sakitnya tidak bisa, tidak mungkin dibawa untuk berpuasa, maka juga rukhsah. Tidak wajib dia puasa. Walaupun nanti masa sakit pun kita baca rincian nanti di hadis yang terkait dengannya. Yang keenam adalah al-khulu min al-mawani'. Iya, tidak ada penghalang-penghalang untuk berpuasa. Misalnya pada wanita haid dan nifas. Walaupun dia seorang wanita muslimah, dia sudah balighah, dia berakal aqil, dia muqimah di rumahnya, dia sehat. Lima-lima terpenuhi. Tapi dia sedang haid. Dia sedang nifas. Berarti ada mawani'. Ia ada penghalang dia untuk berpuasa. Tidak boleh dia berpuasa. sehingga ini 6 syarat wajibnya puasa Ramadan. Al-Islam, Al-Buruq, Al-Aql, Al-Iqamah, kemudian As-Sihah dan Al-Khulu minal Mawani'. Nah, pendengar rahiman rahimakumullah jami'a, di bawakan oleh beliau rahimahullahu taala hadis yang pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadhan bi sawmi yawmin aw yawmain illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului bulan Ramadhan dengan melakukan puasa sehari atau dua hari sebelum masuk bulan Ramadhan, kecuali seorang yang telah terbiasa puasa sunnah dan puasa dia bertepatan dengan sehari atau dua hari Ramadhan, maka falyasumhu, silakan dia melakukan puasa yang biasa dia lakukan. Ini hadis pertama dalam Umdatul Ahkam, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya menunjukkan tidak boleh seorang mendahului puasa sebelum masuk Ramadan. Berkata Syaikh Utsaimin rahimahallahu taala, kata beliau rahimahallahu taala, wan nahyu litahrim inda katsirin minal ulama, larangan ini larangan haram, haram hukumnya dia mendahului Ramadan ya sehari dua hari puasa duluan. Menurut banyak ulama, kata beliau, hukumnya haram. Berkata Syaikh Fauzan hafizahallahu taala, kata beliau rahimah hafizahallahu taala, fa huwa bid'atun wa haram, mendahului Ramadan sehari atau dua hari sebelum Ramadan masuk, ini adalah bid'ah dan haram. Kecuali tadi seorang yang biasa puasa. Misalnya di tahun ini misalnya Ramadan kemungkinan misalnya hari Jumat. Dia puasa, dia punya kebiasaan puasa Senin Kamis. Maka boleh dia puasa Kamisnya. Bukan dalam rangka ikhtiyat. Bukan dalam rangka hati-hati, jangan-jangan seorang melakukan. Tetapi memang sedang melakukan kebiasaan dia puasa sunnah. Ya, atau dia biasa puasa Daud. Terus dia puasa Daud sehari, buka sekali puasa. Bolehkah dia puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan? Jawabannya boleh, karena itulah kebiasaan dia. Ya, kalau sudah punya kebiasaan, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa rajulan kana yasumu sawman wala yasumhu. Ada satu hadis di dalam kitab sunan, idan tasofa sya'ban fala tasumu, apabila telah masuk pertengahan sya'ban maka janganlah kalian berpuasa. Hadis idan tasofa sya'ban fala tasumu, sebagian imam Ahli hadis menyatakan hadis ini syadz. Karena bertentangan dengan hadis ini. La taqaddamu Ramadan bi shaumi yawmin aw yawmain. Ila rajulan kan yasumu shauman fa yasumhu. Sebagian para imam yang mensahihkan atau menghasankan, menguatkan hadis tersebut, menyatakan hadis dan tasafa Sya'ban pada tasumu, yakni bagi yang dikhawatirkan akan lemah fisiknya, lemah badannya ketika masuk Ramadan, dan sampai dia banyak berpuasa di Sya'ban, dia puasa pertengahan Sya'ban, kemudian pas masuk Ramadan justru sakit, justru lemah. Seperti ini maka jangan puasa ketika masuk pertengahan Sya'ban. Sebagian imam yang lain, di antaranya Sibin Baz rahimahullah di dalam syarah Riyadhus Shalihinnya, maksudnya kata beliau, idzan tasafa Sya'ban fala tasum, yakni seorang yang tidak pernah punya kebiasaan puasa sunnah, maka kalau sudah pertengahan Sya'ban jangan mulai berpuasa di pertengahan Sya'ban. Idzan tasafa Sya'ban fala tasum, yakni jangan memulai puasa sunnah sejak pertengahan Sya'ban. Ini terkait dengan hadis tersebut. Ya, yang jelas kita baca satu hadis siang ini. La taqaddama Ramadan bi shaumi yawmin aw yawmain ila rajulan kana yasumu shauman fa yasumhu. Jangan mendekati Ramadan ya sehari atau dua hari sebelum masuk Ramadan dengan niat hati-hati, ikhtiyat supaya tidak hilang Ramadan. Kecuali kalau seorang yang biasa puasa sunnah, maka silakan dia berpuasa di sehari dua hari bulan Ramadan. Namallahu alam sawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.